saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebutkan surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mati dan hidup itu diciptakan oleh Allah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Secara umum para ulama menafsirkan sepakat bahwa kata al-maut lebih dahulu disebut sebelum kata al-hayah, karena segala sesuatu selain Allah didahului dengan kematian. Bahasa Quran itu lebih tepat mati dan hidup, bukan hidup dan mati. Bahasa Quran bukan siang dan malam, tetapi malam dan siang. Ada filosofi yang sangat menarik di dalam urutan istilah itu. Malam, kemudian siang, mati, kemudian hidup. Karena ternyata perjalanan panjang hidup kita bukan kita akhiri dengan kematian. Perjalanan panjang hidup kita ternyata kita akhiri dengan kehidupan. Perjalanan panjang kita ternyata kita akhiri dengan kehidupan. Persoalannya adalah kehidupan itu di akhir perjalanan kita hanya satu dari dua alternatif. Menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Itulah terminal, hanya ada dua. Dan pilihannya hanya ada dua. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka semua kita tentu merindukan untuk bisa dikembalikan kepada Allah, masuk ke dalam surga. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.